Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan dari kitab Al-Irsyad ila Sahih I'tiqad wa raddu ala ahli syirki wal ilhad. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan sejarah asal terjadinya kesyirikan pertama kali di muka bumi. Bahwasanya kesyirikan terjadi pertama kali di muka bumi ini adalah terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala mereka gulu melampaui batas di dalam menghormati, memuliakan orang-orang soleh dari kalangan mereka yang telah meninggal. Sekarang kita masuki pembahasan berikutnya. Sebutkan di sini oleh Syekh Fazan Hafidhahullah khutru syirki wa wujubul hadri minhu bitajannubi asbabihi. Pembahasan berikutnya adalah bahayanya kesyirikan dan wajibnya menjauhi kesyirikan dengan menjauhi sebab-sebabnya. Jadi pada bab ini Syekh Fauzan Hafidhahullah akan menjelaskan kepada kita tentang bahaya daripada kesyirikan. Nanti pula kita akan sebutkan faedah yang lain yang disebutkan oleh sebagian para ulama dari bahaya-bahaya lain dari kesyirikan. Dan kewajiban bagi kita untuk menjauhi kesyirikan dengan kita menjauhi berbagai macam sebab-sebab yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kubang-kubangan kesyirikan. Kata Syekh Fauzan Hafidhahullah, "Asyirku a'zamu dzunubi." Syirik itu adalah dosa yang paling besar atau kezaliman yang paling besar. Ini bahaya syirik yang pertama. Bahaya syirik yang pertama adalah bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang paling besar atau kezaliman, kejahatan yang paling besar yang ada di muka bumi ini. Dosa-dosa yang ada di muka bumi ini yang dilakukan oleh anak Adam itu banyak sekali jenisnya. Ada dosa besar dari jenis durhaka kepada kedua orang tua, ini juga termasuk dosa besar, dan pelakunya bisa terancam masuk ke dalam neraka bagi seorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ada juga dosa besar yang lain seperti membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, merampas hak orang lain, berzina, merampok, dan yang lainnya. Jadi banyak sekali macam-macam dosa besar, dan sebagian para ulama bahkan mengarang kitab khusus berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar, dan di situ disebutkan segala macam jenis dosa-dosa besar. Dari sekian banyak dosa-dosa besar itu, maka dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Nah, dosa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Allah sebutkan dalam banyak ayatnya. Begitu juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kedudukan dosa besar ini. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan makna zalim di sini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Jadi kesyirikan adalah kezaliman, kejahatan atau dosa yang paling besar. Begitu juga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya, dalam banyak kesempatan beliau menyebutkan tentang betapa besarnya dosa syirik, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Disebutkan sebanyak 3 kali. Menunjukkan apa yang beliau sebutkan tersebut itu sangat penting untuk kita perhatikan. Beliau mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Qalaha thalathan. Maukah kalian aku tunjukkan kepada dosa yang paling besar? Kemudian para sahabat mengatakan qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan al-isyraku billah. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis yang lain, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ay al-muhlikat. Jauhilah oleh kalian dari 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara ini termasuk tingkatan dosa besar di atas dosa besar. Dia mengatakan yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dari 7 besar yang paling besar, yang pertama adalah syirik. Kemudian yang kedua adalah wasihru, sihir. Nanti akan ada pembahasan seputar masalah sihir. Sihir ini termasuk dosa besar. Dan tukang sihir sebagian para ulama na'am mengkafirkannya. Hanya saja khilaf di kalangan para ulama bagaimana hukumnya bagi seorang tukang sihir yang bertobat. Apakah diterima tobatnya atau tidak? Sebagian para ulama menyebutkan kalau dia bertobat diterima. Sebagian lagi para ulama menghukumi ya, tidak diterima tobatnya karena memungkinkan tobatnya adalah tobat yang dusta. Bisa jadi dia na'am bertobat karena khawatir ingin dihukum. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan kalau bertemu dengan tukang sihir langsung dihukum. Nah, ini pendapat sebagian para ulama. Nanti akan disebutkan secara rinci di kitab ini na'am tentang pembahasan sihir termasuk daripada syirik besar. Yang kedua, yang ketiga adalah wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan hak. Karena di sana ada pembunuhan di dalam Islam yang dibenarkan, yang diperbolehkan. seperti al-qisas. Di dalam Islam ada syariat yang namanya qisas. Tidak boleh kita menolaknya. Ya, kita harus tetap mengimaninya. Bahwasanya di dalam Islam itu ada namanya syariat qisas. Kalau membunuh, dibunuh. Dan faedahnya, hikmahnya sangat besar. Dengan adanya qisas, apabila ditegakkan di sebuah negara, fa insya Allah pembunuhan itu berkurang atau mungkin tidak ada. Ya, orang akan berhati-hati untuk menumpahkan darah orang lain. Karena kalau dia menumpahkan darah orang lain, maka nyawanya menjadi taruhan. Jadi di dalam syariat qisas itu hayatun lil ulul albab. Ya, ada kehidupan bagi orang-orang yang mau berpikir. Banyak hikmahnya. Ya, kalau kita mau menyaksikan, ya, misalnya syariat qisas ditegakkan, orang akan takut, ya, untuk membunuh orang lain. Nah, dan dari sini pula menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu tidak kejam. Ya, sebagaimana yang Naam dituduhkan oleh musuh-musuh Islam. Mereka mengatakan syariat Islam itu syariat yang kejam. Ya, tidak demikian. Banyak sekali ajaran-ajaran Islam dan bahkan seluruh ajaran Islam itu dibangun di atas kemaslahatan. Di dalam Islam kita diajarkan untuk kebersihan. Sebelum sholat mengambil air wudhu, ketika kita junub disuruh mandi junub sebelum beribadah. Nah, diatur sedemikian rupa, sedemikian indah. Kita kalau kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diperintahkan untuk sebagus mungkin, seindah mungkin, sebersih mungkin. Yang ini mungkin tidak kita dapati di agama-agama yang lain. Ya, di agama-agama yang lain mungkin tidak akan kita dapati. Dia ingin beribadah, dia harus membersihkan badannya terlebih dahulu. Tidak sama sekali. Hanya kita dapati di dalam agama Islam. Maka oleh sebab itu kita harus bangga dengan agama Islam. Ya, tidak boleh minder atau fobia dengan agama Islam. Merasa takut dengan agamanya sendiri. Nah, di dalam Islam kita tidak boleh naam membuat kerusakan-kerusakan. Naam. Tidak boleh kita mencuri, merampas barang orang. Termasuk pula tidak boleh kita membunuh orang lain, mencelakai orang lain. Jadi banyak sekali di dalam ajaran-ajaran Islam itu kebaikan. Bahkan di dalam syariat qisas sendiri yang dituduhkan oleh musuh-musuh Islam kepada Islam, bahwasanya Islam itu agama yang kejam, itu tidaklah benar. Karena tak kalah syariat qisas itu ditegakkan, sekian banyak manfaat akan didapatkan. Ya, di antara manfaat yang besar yang jelas, pembunuhan akan berkurang. Orang yang melampaui batas naam akan berkurang. Orang yang mau merampok dengan membunuh juga mungkin berkurang. Di dalam Islam kalau mencuri sekian ukurannya, ada ukurannya. Naam, itu bisa dipotong tangan seorang. Pak, insya Allah kalau ditegakkan naam ajaran ini, ya, pencurian, korupsi atau yang semisalnya, naam, dari penggelapan uang itu akan berkurang. Orang akan berhati-hati, khawatir. Jangankan tangannya dipotong, jarinya saja dia khawatir dihilangkan. Naam, jadi semua di dalam ajaran Islam, satu pun sedikit pun tidak ada kemudaratan. Bahkan agama Islam mengatur pula agama yang lain. Ya, agama Islam mengatur pula agama yang lain. Tak kala di zaman Rasulullah, begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum, bukan Tidak ada orang kafir, ada dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ya, bagi mereka yang taat kepada Islam, mereka tidak dibunuh. Naam, dihormati hak-hak mereka, tidak ditumpahkan darah mereka. Ya, selama mereka mau mentaati aturan-aturan yang ditegakkan oleh agama Islam, seperti membayar upeti dan yang lainnya. Yang menunjukkan agama Islam itu agama rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi semesta alam. Yang mungkin tidak akan didapati di agama-agama yang lain. Jadi betapa indah agama Islam. Nah, tidak hanya mengatur hubungan antar sesama muslim, dengan yang beda agama juga diatur. Ya. Nah, agama yang lain mau beribadah, itu di dalam Islam tidak boleh diganggu. Nah, ada aturannya. Dia berdagang, dia bermuamalah dengan kaum muslimin, dilindungi. Hartanya dilindungi, nyawanya pun dilindungi. Inilah keindahan Islam. Nah, jadi di antara ya syariat yang diperbolehkan di dalam Islam adalah al-qisas. Kemudian yang lain seperti seorang yang murtad, diperbolehkan untuk ditumpahkan darahnya, tapi dengan catatan yang menumpahkan darah orang yang murtad tersebut yang sebelumnya dimintai tobat terlebih dahulu adalah al-umara, pemimpin kaum muslimin atau pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Bukan setiap orang, bukan per individu masyarakat melakukan hukuman masing-masing. Tidak demikian. Di dalam Islam, ya, ajaran-ajaran Islam, syariat-syariat Islam, terkhusus ya masalah menumpahkan darah seorang, itu yang berhak menegakkannya adalah al-umara, pemimpin kaum muslimin. Tidak diperbolehkan ya masing-masing kita melakukannya, karena kita bukan orang yang punya wewenang, punya hak khusus ini seperti ini. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang murtad, man baddala dinuh faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, murtad dari agamanya, menukar dengan kekafiran, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Dan yang berhak membunuhnya, tapi sebelumnya dimintai tobat terlebih dahulu. Kalau ada orang yang murtad, kalau dia kembali, alhamdulillah. Kalau dia tidak kembali, maka pemerintah kaum muslimin yang berkuasa di negeri itu boleh untuk menumpahkan darahnya. Dan diantara juga naam hal yang membolehkan darah seorang ditumpahkan adalah orang yang memberontak, ya, al-mufariqatu lil jamaah. Orang yang memberontak atau bughat di dalam Islam, atau bahasa kita sekarang teroris, ya, atau yang semisalnya dari pemberontak-pemberontak yang memisahkan dirinya dari ya negara kesatuan Republik Indonesia misalnya, boleh bagi pemerintah untuk menumpasnya. Ya, boleh bagi pemerintah untuk menumpasnya. Dan di dalam Islam itu dibenarkan. Walaupun yang ditumpas itu adalah naam dari kalangan kaum muslimin. Ya, jadi darahnya boleh tumpahkan karena pemberontakan. Betapa banyak di dalam sejarah Islam, nah, para pemberontak itu ditumpas oleh pemerintah kaum muslimin. Nah, yang tidak mau membayar zakat di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga diperangi, padahal mereka kaum muslimin. Jadi dari sini pemerintah kaum muslimin boleh menumpas ya para pemberontak yang mau merongrong ya persatuan di negeri ini. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuh dosa besar berikutnya. Naam, setelah beliau menyebutkan naam membunuh jiwa tanpa hak adalah wa aklul yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian wa aklul riba, memakan harta riba. Dan terkait dengan riba ini, siapa saja yang bersinggungan dengan riba disebutkan oleh para ulama semuanya terkena ancaman api neraka. Pemiliknya, pencatatnya, penulisnya, peminjamnya, semuanya. Nah, semua yang berkaitan dengan riba, apakah dia pemilik bank itu atau lembaga naam keuangan itu yang berkaitan dengan riba, apakah dia karyawannya sebagai naam penulisnya, pencatatnya, sekretarisnya, atau sebagai penjagahnya, atau dia juga yang meminjam di sana. Nah, maka semuanya terkena. Dikecualikan oleh sebagian para ulama, boleh kita manfaatkan bank. Nah, apabila kita mengkhawatirkan uang kita dirampok, ya, sekedar untuk menyimpan uang kita di bank dalam rangka keamanan, dengan catatan bunganya tidak boleh kita makan. Ya, bunganya tidak boleh kita makan, kita konsumsi. Ada sebagian para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah, nam terkait dengan bunga, beliau memberikan arahan kepada kaum muslimin, boleh kita manfaatkan untuk kepentingan umum, tapi bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, seperti misalnya membangun jalan untuk kepentingan umum, membangun gorong-gorong, parit, ya, WC-WC umum. Dan tidak boleh bagi seorang yang maaf memberikan uang riba kepada orang lain, dia meniatkan itu sebagai amalan soleh. Ya, tidak demikian. Tapi niatnya adalah dalam rangka naam menghindarkan uang riba tersebut untuk dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Karena dikhawatirkan oleh para ulama, kalau misalnya bunga riba itu tidak diambil oleh kaum muslimin dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan umum, dikhawatirkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak kafir, musuh-musuh Islam, ya, untuk menyerang Islam. Maka untuk meminimalisir, ya, hal-hal ini, para ulama menasihatkan boleh kita mengambilnya, tapi dengan catatan itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umum. Dan termasuk pula dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah naam wa tawalli yaumaz zahfi, seorang yang lari dari perang. Nah, dan di sana ada dua keadaan, kalau tidak salah boleh kita lari dari perang, tapi hukum asal tidak boleh. Tak kala perang sudah berkecamuk, musuh sudah ada di hadapan kita, ya, tidak ada udzur bagi kita untuk menjauh, kita harus hadapi. Tapi ada dua keadaan yang disebutkan oleh sebagian para ulama boleh kita, ya, lari dari perang. Yang pertama adalah untuk naam bersatu atau berkumpul dengan pasukan kaum muslimin yang lain, ya, mungkin di tempat lain butuh bantuan, ya, kita, sehingga kita menuju ke tempat kaum muslimin yang lain. Atau yang kedua untuk naam membuat siasat, ya, untuk membuat siasat kemudian menyerang lagi. Nah, ini dua keadaan yang diperbolehkan seorang untuk lari dari perang, tapi hukum asalnya tidak boleh kalau dua apa yang kita sebutkan, dua hal tadi itu tidak ada. ya sudah, bukan untuk kita bergabung dengan kaum muslimin yang lain, bukan untuk siasat perang, ya sudah ada musuh di hadapan kita, maka mau tidak mau kita harus menghadapinya. Kalau kita lari dari medan perang, maka kita terjatuh ke dalam dosa besar. Kemudian dosa besar yang ketujuh yang beliau sebutkan dalam hadis tersebut adalah waqadhul muhsanatil mu'minanil mu'minani mu'minatil ghafilat, yaitu menuduh seorang muslimah yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan zina. Nah, di dalam Islam bagi seorang yang menuduh saudaranya berzina itu harus mendatangkan saksi-saksi dan betul-betul dia melihatnya. Ya, betul-betul dia melihatnya. Nah, Rasulullah mengibaratkan ibarat celak itu masuk kepada tempatnya. Ya, bukan sekedar oh si pulan kesana, nah, tanpa ada bukti. Ya. Nah, kalau dia tidak bisa mendatangkan, maka orang yang menuduh tadi itu dihukum cambuk. Ya, dia dihukum cambuk. Jadi hati-hati membuat sebuah tuduhan. Ya, tuduhan secara umum ya, kepada saudara-saudara kita. Dituduh dia mencuri misalnya. Nah, dituduh dia melakukan ini, melakukan ini. Dalam keadaan bukti belum cukup. Maka dalam hal ini tidak boleh kita gegabah bermudah-mudahan ya di dalam membongkarnya atau membuka aib saudaranya. Yang hukum asal aib saudaranya itu disimpan ya, ditutupi. Nah, kecuali kalau dia betul-betul menjadi kebiasaan ya, menjadi kebiasaannya, sudah dinasihati juga tidak bertobat ya. Nah, dalam hal ini boleh kita membukanya dalam rangka maslahat. Nah, maka dari hadis ini diambil faedah diantara faedah hadis ini adalah bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar. Kemudian kata Syekh Fauzan Habibullah, li'anna Allah Ta'ala akhbaro annahu la mahfirata liman lam yatub minhu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya syirik itu tidak diampuni bagi seorang yang belum bertobat darinya. Dan ini mafsadat ya, atau bahaya syirik yang kedua. Bahaya syirik yang kedua adalah bahwasanya dosa syirik itu tidak akan diampuni bagi seorang yang meninggal dalam keadaan berbuat syirik besar dan belum sempat bertobat. Nah, jadi ketika meninggal qaddarullah wa ma syaa fa'al, dia melakukan syirik besar, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa terkait dengan ini, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala sangat jelas menyebutkan kepada kita bahwasanya dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada uzur. Maka oleh sebab itu hendaklah kita berhati-hati dari syirik. Sedemikian bahaya ya kesyirikan. Na'udzubillah kalau seorang itu mati dalam keadaan berbuat syirik. Ya. Semoga kita dijaga dari perbuatan syirik ya, dan semoga kita istiqomah di atas tauhid. Nah, dan bahaya syirik yang ketiga kita tambahkan dari faedah yang lain bahwasannya dosa syirik itu akan menghapuskan semua amalan. Nah, jadi syirik ini dia berpengaruh dengan amalan yang lain. Disebabkan melakukan syirik besar mempengaruhi dampaknya, itu pengaruhnya ke amalan yang lain yang telah kita buat. Ya, disebabkan kita melakukan kesyirikan menyebabkan amalan-amalan kebaikan yang telah kita lakukan itu terpengaruh. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah amalan-amalan kebaikan yang telah kita kerjakan itu otomatis terhapus. Ya na'udzubillah. Ya, jadi disebabkan dosa syirik, nah, menyebabkan amalan-amalan soleh yang telah kita kerjakan itu secara otomatis terhapus. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Walau asyraku, kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, lahabitu anhum makanu ya'malun, maka pasti akan hilang, akan terhapus amalan yang mereka telah kerjakan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabiullah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lain asyraktah la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, lain asyraktah, kalau engkau melakukan kesyirikan. Ya, khitab ini, arah pembicaraan ini Allah sebutkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar perumpamaan. Ya, sekedar perumpamaan. Kalau seandainya Rasulullah melakukan kesyirikan, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluk. Niscaya amalanmu akan terhapus dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Nah, bayangkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita ketahui, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang dari Rasulullah itu semuanya sudah dihapuskan. Dan beliau adalah orang yang terbaik yang hidup di muka bumi ini. Rasul yang terbaik, manusia yang terbaik, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah sebutkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan kesyirikan, maka amalan-amalan beliau yang telah beliau lakukan itu terhapus. Lalu bagaimana kalau ini ada pada kita? Ya. Nah, dibandingkan dengan amalan Rasulullah, kita ini tidak ada apa-apanya. Jangankan Rasulullah, ya, kita dibandingkan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, orang-orang soleh zaman dahulu, itu enggak ada bandingannya. Itu saja kalau kita misalnya melakukan kesyirikan, maka lebih pantas ya, untuk amalan kita lebih dihapuskan. Ya, karena mungkin dibanding dengan naam kejelekan ya yang kita lakukan, mungkin ya terlalu banyak ya kejelekan yang kita lakukan dibandingkan dengan kebaikan. Nah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya melakukan kebaikan, berbeda dengan kita, itu saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat keras. Kalau seandainya beliau melakukan kesyirikan, maka secara otomatis amalan-amalan beliau itu terhapuskan. Apalagi kita, ya, yang kita merasa ya, apa yang kita lakukan ini terlalu banyak dosa-dosa yang kita lakukan dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, ini dampak buruk, efek negatif yang ketiga dari kesyirikan. Yang keempat, diantara naam bahaya kesyirikan, bahwasanya pelaku kesyirikan dari kesyirikan besar dia akan kekal di dalam neraka. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, innahu mayyushrik billah faqad harramallah faqad harrama alaihi faqad harrama faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa maliz-zalimin min ansar. Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga atasnya, dan tempat orang tersebut adalah di neraka. Wa maliz-zalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim tersebut na'am penolong satupun. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, man laqiyallah yusyrik billahi syai'an dakhalan nar, wa man laqiyahu la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Sebagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka dia akan masuk neraka. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan surga. Ya, semoga nah kita semua ya dimatikan dalam keadaan bertauhid, dijauhkan dari syirik, dan semoga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti na'am dalam keadaan tidak berbuat syirik, dan dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya syirik berikutnya, bahwasanya syirik adalah dosa yang akan menyesatkan manusia di dunia dan di akhirat. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam kesesatan yang jauh. Dia tersesat di dunia, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelusuri, menjalani siratul mustaqim, jalan yang lurus. Begitu juga di akhirat nanti, ya, dia tidak akan dilindungi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu Isya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.